Kita masih melanjutkan pembahasan kita tafsir dari surah Al-Hujurat. Di mana kita ingin menggarisbawahi sejumlah adab dan akhlak yang diperlukan di dalam membangun diri kita, masyarakat dan negeri kita. Kita telah membaca 8 ayat. Pada ayat ke-9 dan ayat ke-10, qala rabbuna jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil'adli wa'aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terjemahan makna ayat, apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang saling bertikai, faslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Kalau salah satu dari keduanya melampaui batas terhadap yang lainnya, maka perangilah yang melampaui batas itu hingga dia kembali kepada perintah Allah. Apabila dia telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan keadilan, dan berlaku adillah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian dirahmati. Ayat yang mulia ini, sebab turunnya dari asbab an-nuzul ini terkait dengan ketika dikatakan kepada Nabi, andai kata engkau mendatangi Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay ini dimaklumi dari Rasul Munafiqin, tetapi dia adalah seorang yang terkemuka di tengah kaumnya. Iya. Dan dimaklumi kemunafikannya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kepada beliau, kenapa tidak menegakkan hukum terhadap Abdullah bin Ubay? Kenapa tidak dibunuh saja? Maka beliau berucap sebuah kalimat yang selalu dijadikan oleh para ulama pertimbangan di dalam perkara-perkara yang besar yang semisal dengannya. Beliau berkata, "La yatahaddatsu an-nas anna Muhammadan qatala ashhaba." Jangan sampai manusia berbicara bahwa Nabi Muhammad membunuh kawannya sendiri. Iya. Sebab kalau beliau membunuh misalnya Abdullah bin Ubay, dia munafik jelas. Seorang yang memendam kekafiran di hatinya, walaupun penampilan zahirnya dia tampilkan keislaman. Iya. Dan kaum munafikin hukumnya dalam Al-Qur'an jelas, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semuanya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tahu tentang Abdullah bin Ubay. Hanya saja tidak dibunuh oleh Rasulullah, karena di dalam hal tersebut akan menimbulkan mafsadat lebih besar. dia pemuka di tengah kaumnya. Mungkin karena Abdullah bin Ubay ini akan terjadi hal yang lebih besar apabila hukum ditegakkan terhadapnya. Maksudnya apabila disingkirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau berkata, jangan sampai manusia bercerita bahwa Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Orang tahunya Abdullah bin Ubay sudah masuk Islam, kok malah disingkirkan oleh Rasulullah. Maka bisa saja itu dimanfaatkan oleh orang-orang mengatakan, oh Islam ini agama yang tidak baik, orang sudah masuk Islam tapi justru diperlakukan seperti itu. Iya. Maka ini pertimbangan-pertimbangan di dalam syariat, kaidah di dalam mengatur urusan masyarakat dan sebuah negeri sangat diperlukan. Tidak setiap kemungkaran langsung dirubah, dan setiap perkara yang ma'ruf segera dikerjakan. Walaupun memang dasarnya seperti itu, asalnya seperti itu, tapi kalau akan terjadi sebuah maksadat yang lebih besar, maka hal itu tidak dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya. Iya. Dan ini dari hal-hal yang ditunjukkan oleh kaidah-kaidah syariat yang sangat banyak. Jadi dikatakan waktu itu kepada Nabi, andai kata engkau mendatangi Abdullah bin Ubay, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatanginya dengan berkendaraan keledai, dan kaum muslimin ikut bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berada di tanah yang bergaram, karena garamnya tidak ada tumbuhan di situ, iya, maka apa, Abdullah bin Ubay berkata kepada Nabi, ya, pergilah engkau dariku, sungguh bau busuk dari keledaimu telah menggangguku. Ya, maka berkatalah seorang lelaki dari Al-Ansar, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih harum baunya daripada kamu. Ya. Maka marahlah seorang dari kaum Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah bin Ubay sudah bicara diam, tapi kaumnya. Nah. Maka setiap dari mereka marah sampai hampir terjadi pemukulan, atau terjadi sudah apa namanya, memukul pelepah kayu, memukul tangannya, sendal-sendalnya. Iya. Dan Anas bin Malik berkata, disitulah turun ayat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua ta'ifah dari kaum mukminin, mereka bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Dan konteks ayat sifatnya lebih umum. Dan kalimat iqtatalu, iya, saling bertikai, ini belum sampai ke derajat mereka sudah berperang. Iya. Dan apabila terjadi misalnya peperangan, dicakup juga di dalam kandungan ayat. Dan dilihat siapa yang melampaui batas. Yang melampaui batas inilah yang dikembalikan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Katakan fa aslihu bainahuma. Damaikan antara keduanya. Kalau seorang muslim melakukan kezaliman, maka dia ditolong. Sebagaimana kalau dia dizalimi, dia juga ditolong. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia mendzalimi maupun dizalimi. Para sahabat bertanya, Rasulullah, "Hadza nansuruhu mazluman?" Orang yang dizalimi wajar kita tolong. Tapi orang yang berbuat zalim, bagaimana caranya kita menolongnya? Kata beliau, "Ta'khudhu fawqa yadihi atau fawqa yadayhi." Kamu ambil kedua tangannya, dalam sebuah riwayat, "Tahjuzuhu wa tamna'uhu minadh-dhulm." Kamu tahan dia, kamu cegah dia dari perbuatan kezaliman. Fa inna dzalika nasruhu, itulah yang disebut menolongnya. Iya. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma, apabila salah satu dari dua kelompok melampaui batas alal ukhra terhadap kelompok yang lainnya, faqatilu, maka perangilah. Kalimat qatilu, perangilah, hadapilah. Iya. Siapa ini kalimat perangilah? Perintah kepada siapa? Kepada dua pihak yang bertikai atau kepada pemimpin? Iya. Ini jelas di dalam kandungan syariat. Dalam penegakan hukum yang seperti ini, itu adalah wewenang pemerintah. Adalah wewenang pemerintah. Karena itulah kalau ada yang bertikai, yang mendamaikannya, ya, yang mampu untuk memberikan hukuman, sanksi kepada yang melampaui batas adalah pihak pemerintah, bukan lawan bertikainya. Ya, kalau lawan bertikainya namanya berkelahi sudah. Berlanjut pertikaian dan apa? Peperangannya. Tapi yang memberi sanksi adalah pemerintah. Ya. Karena itu segala hal yang terkait dengan pemutusan hukum itu adalah wewenang penguasa, bukan hak orang per orang. Orang per orang kalau melihat kemungkaran, dia cegah dengan lisannya, dia tegur. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, dia benci di dalam hatinya. Adapun merubah dengan tangannya, itu bukan wewenangnya. Itu adalah wewenang pemerintah. Iya. Dan Allah tidak akan membebani seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam hal itu. Tidak usah dia berpikir, oh kalau saya tidak memukul orang ini, saya berdosa. Itu bukan wewenang kamu. Dan Allah tidak membebani kamu dalam hal tersebut. Iya. Itu adalah wewenang pemerintah. Laporkan ke pemerintah dan mereka yang harusnya memproses hal yang seadilnya di dalam hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Karena itu dari dalam agama kita yang disebut dengan nama main hakim sendiri. Ya. Main hakim sendiri sebagaimana yang sering berjalan dan berlaku. Ya. Kita lihat di berbagai tempat di Indonesia ini. Ada orang yang mencuri, digebuki sampai mati. Ya. Atau yang sedang ramai diberitakan apa namanya, begal motor dibakar misalnya sampai mati. Ya. Bahkan ada orang-orang yang diteriaki saja maling, belum tentu dia mencuri, dipukulin sampai mati. Dan ini na'udzubillah. Ya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sangat melampaui batas. Sangat melampaui batas. Dan tidak ada di dalam syariat kita pembenaran untuk hal tersebut. Iya. Betul kalau seorang diserang, dia punya hak membela diri. Kalau dia diserang. Dan kalau dia meninggal karena membela dirinya, dia dihitung mati syahid. Itu betul. Ya, dan betul kalau seorang diancam terhadap keluarganya, dia boleh membela dirinya. Kalau misalnya dalam proses membela diri, orang yang menyerang melampaui batas ini terbunuh, maka dia tidak berdosa karena hal tersebut. Sepanjang dia sudah bertakwa kepada Allah, hanya menghindar saja, hanya menjaga dirinya, tetapi keadaan memaksa misalnya, atau dia tidak sengaja, akhirnya orang ini tadinya hanya mau dia tahan, kemudian dia mati, maka tidak ada dosa baginya. Iya. Tapi mengatakan di dalam proses membela diri tidak ada masalah. Tapi mengatakan bahwa bisa menghakiminya, ya, tidak ada masalah untuk dibunuh misalnya, diberikan hukum secara umum, itu adalah wewenang pemerintah. Jadi kalau diketemukan orang yang maling misalnya atau begal motor, kewajibannya dibawa kepada pihak keamanan. Itu kewajiban. Ya. Terserah orang pihak keamanan mau diapain. Ya. Urusan mereka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun seorang masuk di dalam hal tersebut, main hakim sendiri, itu adalah sesuatu bukan diwenangnya. Itu dilarang di dalam ketentuan agama kita. Karena itu di sini faqatilul lati tabghi, perangilah siapa yang melampaui batas. Ini perintah kepada imam kaum muslimin Dan ini pembicaraan ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai dia kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dua kelompok yang bertiga dari kaum muslimin, dinamaikan antara keduanya. Kalau ada yang melampaui batas dari keduanya, maka pemerintah yang menanganinya sampai dia kembali. Begitu dia kembali, maka didamaikan antara keduanya, ditetapkan hal yang mencocoki hukum di dalam pertikaian mereka. Iya. Dan di dalam ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila ada dua kelompok dari kaum mu'minin saling berperang atau saling bertikai, saling membunuh, di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap kaum Khawarij. Iya. Yang mengafirkan kaum muslimin lantaran melakukan dosa besar. Dan ini adalah sumber kesesatan kaum Khawarij, dan ayat ini membantahnya. Sebab ini bertikai, sudah saling berperang, itu adalah dosa. Tapi bersamaan dengan itu, dua kelompok masih disebut apa? Minal mu'minin, dari kaum mu'minin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Ya, disebut kekafiran padahal tidak mengeluarkan dari keislaman, menunjukkan besarnya dosa saja. Demikian pula di pembahasan qisas dikatakan, faman ufiya lahu min akhihi syai', siapa yang dimaafkan dari saudaranya. Ya. Maka orang yang membunuh masih dihitung saudara terhadap orang yang terbunuh. Masih dihitung bersaudara. Menunjukkan bahwa dosanya membunuh tidak mengeluarkan dia dari lingkaran keislaman. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Apabila dua orang muslim berjumpa dengan membawa pedang, maka yang membunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Perhatikan, dosa membunuh semuanya diancam dalam neraka. Iya. Tapi Rasulullah berkata apa? Apabila dua orang muslim berjumpa, masih disebut sebagai muslim padahal diancam dengan neraka. Karena itu dosa besar tidak mengharuskan seorang itu dikafirkan. Dan ini kekeliruan di dalam memahami di kelompok-kelompok Khawarij. Seperti misalnya kelompok ISIS, Boko Haram dan semisalnya. Dosa-dosa yang dianggap masuk ke dalam dosa besar itu dijadikan alasan mengafirkan. Karena itu gampang saja mereka menyembelih orang yang sholat, sedang sholat pun disembelih. Iya. Karena memang mereka punya dasar pemahaman yang keliru. Iya. Pemahaman yang menyimpang sudah diingatkan oleh para ulama dari masa ke masa. Nah. Baik. Dan di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk mendamaikan. Anjuran untuk mendamaikan. Al-Islah. Dan itu akan ditekankan lagi pada ayat setelahnya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa seseorang yang dijatuhkan padanya sebuah sanksi untuk dia kembali, kapan dia kembali, maka tidak boleh seorang melampaui batas. Iya. Karena itu dasar di dalam mengadakan perbaikan itu tidak terkait kepada person-personnya. Iya. Dalam artian masalah pribadi antara dia dan orang yang dihukum, tapi terkait dengan perbuatannya yang membawa kerusakan, dan itu perlu ditahan. Terkait misalnya dengan pemikirannya yang keliru, perlu diluruskan. Dan demikian seseorang yang dikatakan menasihati, dan seseorang yang dikatakan ikhlas dalam nasihatnya, tapi kalau dia mengurus urusan orang tertentu, ya, seakan-akan orang tersebut harus dimatikan, harus dijatuhkan dan sebagainya, maka ini bukan lagi terkait dengan nasihat. Itu urusan ghibah, urusan namimah, urusan dosa sudah. Iya. Maka ini pintu harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Nah, kemudian pada ayat yang ke-10 innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka ini penegasan bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara, dan bersaudara yang dimaksud di sini adalah bersaudara dalam agama dan kehormatan. Bukan saudara senasab ya. Karena penggunaan saudara di dalam Al-Quran itu ada beberapa penggunaan. Kadang digunakan saudara bermana saudara seagama. Kadang dikatakan saudara bermana saudara sekabila. Iya. Dia dari kaum tersebut. Dari kaum tersebut. Dan kadang dipakai kata saudara dalam artian dia adalah saudara senasab. Ada hubungan nasabnya. Jelas ya? Maka ini beberapa penggunaan kata saudara di dalam Al-Quran. Nah, yang dimaksud di sini dengan saudara itu adalah saudara agama. Nah, dan saudara dari sisi agama dan kehormatan, dari sisi agama inilah yang kekal, inilah yang tetap. Adapun persaudaraan yang lainnya, semuanya akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Kecuali bagi orang yang memiliki persaudaraan dalam agama. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Iya. Dan ini salah satu dari ayat Al-Quran yang menganjurkan persaudaraan dan kebersamaan. Iya. Dan ini adalah dasar penting di dalam syariat. Dasar penting di dalam syariat. Sebab di antara pokok yang terpenting di dalam agama ini adalah menjaga kebersamaan, menjaga persatuan dan persaudaraan. Iya. Karena itu dari nikmat yang paling agung di dalam Islam, dengan keislaman ini Allah satukan hati-hati kaum muslimin. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Allah satukan hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah kalian pun menjadi orang yang bersaudara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan Rasulullah bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dan Rasulullah juga bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah akan terus menolong seorang hamba sepanjang hamba ini selalu menolong saudaranya. Di dalam banyak konteks sebut saudaranya, saudaranya, dan ini menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang sangat penting di dalam agama. Di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Dan ini dasar penting ya di dalam agama, sampai di dalam potongan-potongan pembahasan fikih pun para ulama menjadikan di antara dasar yang menguatkan sebuah pendapat, karena pendapat ini lebih mendekati kepada makna kebersamaan, makna persaudaraan. Iya. Dan itu yang difatwakan oleh para ulama di dalam banyak keadaan. Misalnya, saya beri contoh ya. Iya. Dan ini termasuk hal-hal yang ingin saya ingatkan. Jangan sampai selalu ribut-ribut dengan orang. Nah, kadang seorang sholat di tengah masyarakat, imamnya kunut subuh. Iya. Dia berada di belakangnya sendirian, tidak ikut kunut. Dan ini keliru dalam hal yang seperti ini. Ya. Sebab masalah kunut itu bukan dikatakan bid'ah yang sifatnya tidak ada celah di situ. Ini masalah ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya. Dan ada dalil umum tentang kunut di dalam sholat malam, di dalam sholat sunnah. Walaupun pendapat yang kuat yang kita pegang bahwa tidak disyariatkan kunut subuh, karena memang Nabi mensyariatkannya hanya di kunut witir, jelas ya. Tapi silam pendapat dalam hal ini kuat dan ada dalil yang mengandung kemungkinan, maka dalam hal yang seperti ini jangan seseorang masuk di dalam sebuah pembahasan yang memicu keributan. Itu bertentangan dengan makna kaidah di dalam syariat menjaga kebersamaan. Iya, menjaga kebersamaan. Karena itu guru kami, Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan, memberi fatwa kalau dia sholat di belakang imam yang kunut subuh, dia ikut kunut subuh bersama imam. Bahkan kalau dia menjadi imam di tengah kaum yang kunut subuh, dia kunut subuh seperti kaum tersebut. Iya. Jelas ya? Seperti kunut subuh seperti kaum tersebut. Demikian pula kalau kaum itu, mereka misalnya ketika membaca surah Al-Fatihah, membaca sholat, dia jaharkan bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu pendapat lemah. Ya, pendapat lemah. Dan pendapat yang kuatnya tidak dijaharkan. Tapi kalau dia sholat di tengah kaum yang memandang hal tersebut adalah wajib, bahkan sebagian orang kalau tidak mendengar imamnya baca bismillahirrahmanirrahim, selepas sholat nanti dia ulangi sholatnya. Ini namanya membuat keributan. Dan ini bertentangan dengan makna kaidah menjaga apa? Kebersamaan. Sebab di dalam hal ini dalil mengandung kemungkinan. Mengandung apa? Kemungkinan. Kecuali kalau masalahnya bid'ah jelas misalnya. Iya. Bid'ah jelas. Ada beberapa pembahasan ya yang saya tanyakan ke Syekh Shalih Al-Fauzan, dan beliau katakan dia ikut bersama kebanyakan orang. Begitu saya tanya Syekh, kebiasaan orang selepas sholat biasanya salaman di Indonesia. Kata beliau salaman saja, enggak ada masalah. Doa bersama, kata beliau, adapun doa bersama kamu ajari mereka, tidak disyariatkan doa bersama. Ya. Padahal yang terang, ya, di dalam hal tersebut tidak ada sunnah, maka itu seorang menyampaikannya dengan cara yang bagus. Ya. Dan itulah hikmah di dalam apa? Di dalam menjalankan agama. Ya. Agar supaya orang paham, agama ini membawa kepada kemudahan. Membawa kepada cinta dan kebersamaan. Ya. Membawa kepada cinta dan kebersamaan. Jangan sampai dia kenal dari tuntunan dari sunnah setelah dianggap sebagai orang yang rajin ke masjid, orang yang saleh. Setelah itu, ya, lebih banyak musuhnya daripada sebelumnya. Ya. Dan ini adalah hal yang hendaknya diperbaiki dari akhlak seorang. Ya. Dia hendaknya menjadi, sebab manusia mendapat hidayah sebagaimana dia cinta dirinya dan bahagia dirinya mendapat hidayah dan menjadi sebab keberkahan untuk orang-orang lain. Ya. Hal-hal yang sifatnya kemungkaran dirubah dengan cara yang baik, dirubah dengan bertahap. Ya. Nah, bisa kadang sebuah masalah langsung dirubah sekaligus. Kadang perlu tahapan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Awal kali beliau menguasai Mekah, ya, beliau tidak langsung merubah Ka'bah itu. Padahal Ka'bah ini tidak di atas fondasi Nabi Ibrahim. Ya. Hingga hari ini tidak berada di atas fondasi Nabi Ibrahim. Dulunya Ka'bah setelah adanya banjir terbawa, ya, bangunan Ka'bah itu masih tersisa fondasinya. Maka orang-orang Quraisy ketika membangunnya kembali, mereka kekurangan biaya. Maka hanya dibangun, ya, persegi empat saja yang kita lihat. Padahal Ka'bah itu masih panjang lagi ke arah Hijr. Dan sekarang orang-orang sebut dengan nama Hijr apa? Hijr Ismail. Ya, itu enggak tahu ya penamaan dari mana. Ya, asal usulnya, tapi itu memang disebut Hijr. Ya, makanya tidak boleh sholat fardu di dalam Hijr Ismail itu, tidak syah sholatnya. Sebab seorang ketika sholat harus menghadap Ka'bah, tidak boleh di dalam Ka'bah. Tapi dia boleh sholat apa? Sholat sunnah di situ. Jelas ya? Jadi kalau dia ingin sholat di dalam Ka'bah itu tempatnya di Hijr. Tidak perlu dia tunggu, dia lobby pemerintah setempat bukakan pintu dia masuk di Ka'bah sholat. Itu sudah sama kedudukannya. Jelas ya? Jadi Ka'bah ini ketika dikuasai oleh Nabi Mekah, Nabi tidak langsung merubah Ka'bah. Iya. Beliau berkata, ya Aisyah, laula anna qaumaki haditsu ahdin bil jahiliyah lahadamtul Ka'bah wa laja'altu laha babaini babun yadkhulu minhu an-nas wa babun yakhrujuna minhu. Wahai Aisyah, andai kata kaummu, maksudnya penduduk Mekah, bukan orang yang baru masuk Islam, saya akan runtuhkan Ka'bah. Kemudian saya akan bangun lagi Ka'bah ini menjadi dua pintu. Jadi asalnya Ka'bah itu punya dua pintu. Nah, seperti yang sekarang terlihat cuma berapa? satu pintu. Iya. Ada pintu manusia masuk, pintu manusia keluar. Jelas ya? Tapi sunnah Nabi ini tidak beliau lakukan. Kenapa? Khawatir kalau beliau lakukan akan menyebabkan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam berat terhadap mereka. Dan mungkin saja itu menjadi sebab mereka jauh dari agama ataupun murtad. Karena adanya bahaya lebih besar, beliau undur pelaksanaan sunnahnya. Sunnah Nabi ini dalam membangun Ka'bah tidak dilaksanakan di masa Rasulullah hidup, tidak dilaksanakan di masa Abu Bakar, tidak dilaksanakan di masa Umar, tidak dilaksanakan di masa Uthman, tidak dilaksanakan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perhatikan. Siapa yang membangun Ka'bah kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu di masa pemerintahan beliau. Ketika beliau menguasai sebagian wilayah. Begitu Abdullah bin Zubair digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan, maka Abdul Malik ya, mengembalikan Ka'bah lagi ke posisi semula. Dibuat satu pintu lagi. Jelas ya? Dibuat satu pintu lagi di kondisi awalnya. Perhatikan. Begitu datang masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, maka Abu Ja'far bertanya kepada Imam Malik. Waktu itu Abu Ja'far sudah kenal sunnah, bahwa sunnahnya Nabi dikembalikan ke pondasi Nabi Ibrahim, dibangun kembali. Dan sudah benar apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair. Maka dia sebagai pemerintah, dia ingin merubah kembali Ka'bah. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair. Apa kata Imam Malik? Rahimahullah. Dan ini fikih yang agung dari Imam Malik. Beliau berkata, La takunul Ka'batu ul'ubatan biyadil muluk. Kata beliau, jangan sampai Ka'bah ini menjadi permainan di tangan para raja. Tiap kali yang berkuasa dia rubah. Tidak suka dia rubah. Dia suka berubah. Kata Imam Malik, jangan rubah untuk selama-lamanya. Sampai hari ini Ka'bah itu tidak berubah. Menutup pintu, jangan sampai terjadi hal yang apa? Hal yang lebih besar. Ya. Dan ini fikih di dalam agama harus dipahami. Ya. Harus dimengerti. Karena itu, seseorang harus melihat dari apa yang dia lakukan. Tidak cukup seorang baca buku sendiri, kemudian dia pahami sendiri, bikin sikap-sikap sendiri. Ya. Dan inilah umumnya orang-orang yang selalu salah di dalam menerapkan. Salah di dalam menerapkan. Baca dari kaidah-kaidah salah. Ya. Muamalah terhadap ahlul bidah. Dia terapkan pada saudara-saudaranya sendiri. Ini orang-orang yang tidak mengenal ilmu syar'i yang benar. Tidak cukup dikatakan jahil, tapi dikatakan jahil pangkat dua. Jahil murakkab. Ya. Kalau orang jahil itu ditanya tentang sesuatu, ditanya misalnya apa itu kambing? Oh, kambing itu begini dan begini, dia disifatkan kambing seperti sapi. Nah, itu jahil murakkab namanya, pangkat dua. Sudah tidak tahu apa itu kambing, dia menganggapnya kambing itu adalah sapi. Tapi kalau jahil biasa ditanya apa itu kambing, saya tidak tahu kambing, tidak pernah saya lihat. Nah, itu jahil biasa, lebih ringan. Ya, lebih ringan. Maka dilihat seorang mengambil ilmu, belajar dari sumber yang benar, kemudian melihat dari fikih para ulama di dalam menghukumi permasalahan-permasalahan. Ya. Dan sumber segala kebaikan untuk umat sekali lagi adalah kembali di dalam mempelajari apa? Mempelajari agama. Dan mempelajari agama itu adalah dengan memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada jalan memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dia mengambilnya dari guru-guru yang dipercaya. Dari guru-guru yang dipercaya baik keilmuannya dan telah dipuji oleh para ulama di dalam keilmuannya tersebut. Ya. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, saya tidak memberi fatwa. Ya. Saya tidak memberi fatwa kecuali setelah saya dipersaksikan oleh 70 orang guru saya bahwa saya layak di dalam memberi fatwa. Iya. Dan itu pula yang dilakukan oleh para penuntut ilmu secara umum. Iya. Mereka mengajar misalnya karena memang dipandang oleh gurunya dia layak untuk mengajar, layak untuk menyampaikan ilmu, layak untuk berdakwah. Iya. Maka ini yang hendaknya dipahami oleh seorang penuntut ilmu, pandai di dalam mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan sekali lagi ayat ini terdapat di dalamnya kaidah menjaga persaudaraan yang mengandung makna kebersamaan. Dan ini dari kaidah-kaidah penting yang hanya diingat oleh seorang di dalam berbagai pembahasan. Iya. Dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaykum. Sungguhnya orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang beriman bersaudara. Disebutkan keimanan, kalau memang ada keimanan, maka itu pasti akan melahirkan persaudaraan. Melahirkan persaudaraan. Iya. Kalau ada yang jatuh di dalam kekeliruan, maka diluruskan kekeliruannya sesuai dengan kesalahannya tersebut. Tapi ada dasar-dasar yang dia bersepakat bertemu di dalamnya. Sebagai kadang diikat di lingkaran Islam, kadang terikat di lingkaran keimanan. Ya. Terikat di lingkaran keimanan. Nah, dan terdapat di dalam ayat anjuran untuk mengadakan islah. Ya, mengadakan, memperbaiki antara siapa yang bertikai, ya, siapa yang berselisih, dan mengarahkannya kepada hal yang lebih baik. Nah, baik, ini yang terkait dengan dua ayat. Sudah masuk waktu apa, sholat isya. Insyaallah ta'ala untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Kita sambung nanti setelah sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.